Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Nah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dari kitab Kifayatul Akhir jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam. Udah salawat dan salam. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan apa yang menjadi bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah sudah sampai pada bab baik salam. Ya, baik salam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa yasihu. Kata Syekh Abi Syuja, wa yasihu assalamu halan wa muajjalan fima idha takamalat fihi khamsatu syurut ay yakuna madbutan bis sifah. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa yasihu assalamu halan wa muajjalan, sah itu jual beli salam halan wa muajjalan, baik keadaannya halan artinya ditunaikan barangnya ketika akan, wa muajjalan dan boleh juga ditunda ditangguhkan, fima idza takamalat fihi khamsatu syurut, itu boleh sah idza takamalat ketika sempurna fihi di dalam akad salam tersebut khamsatu syurut, lima syaratnya. Lima syarat disebut lima syarat sah apa gimana ya? Karena nanti di teks selanjutnya tuh Syekh Abi Syuja menyebut apa namanya syarat sahnya salam tuh ada delapan. Ya kita sebut aja lah syarat baik salam begitu ya. Apa namanya sesuai dengan teksnya. Ayyakuna madbutan. Nah, syarat yang pertama kata Syekh Abi Syuja madbutan. Syarat yang pertama ayyakuna madbutan bisifati, barang yang diperjualbelikan madbutan. Termasuk harganya ya. Al-ma'qud alaihi. Ayyakuna madbutan bahwasanya barang itu madbut, madbut itu terukur, punya ukuran yang jelas, punya ukuran yang pasti, bisifati dengan standar, bisifati madbutun terukur sifatnya, jenisnya, barangnya terukur. Kata Imam Taqiyuddin al-Isni rahimahullahu ta'ala assalamu wa salafu bima'na wahid, yang disebut baik salam atau juga yang disebut dengan istilah salaf. Jadi salaf dengan salam itu punya makna yang sama. Jadi sering orang nyebutnya baik salam atau juga ulama sering nyebutnya baik salaf gitu. Assalamu wa salafu bima'nan wahid. Salam dengan salaf itu punya satu makna yang sama. Wa sumiya bidzalika, dan dinamakan itu dinamakan baik salam litaslimi ra'sil mali fil majlis. Litaslimi ra'sul mali fil majlisi, karena sebab itu diberikan ra'sul mal, harganya diberikan fil majlis, di majlis barangnya nanti setelah mereka berpisah, tapi ra'sul malnya, duitnya itu sudah dikasih ketika di dalam majlis, namanya salam. Jadi dinamakan baik salam litaslimi ra'sil mali fil majlisi, karena dia salam memberikan. Salam itu artinya kan memberikan. Salama yusallimu artinya memberikan. Litaslimi karena dia memberikan ra'sil mali, harga barang dagangannya fil majlisi, ketika di dalam majlis. Barangnya nanti ditangguhkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasalafan, dan dinamakan salaf. Jadi nama salam karena memberikan salam ra'sul mali fil majlis. Wasalafan, dan dinamakan salaf litakdimi ra'sil mal, karena mendahulukan duit, mendahulukan uangnya daripada barang dagangan. Jadi dikatakan salam litaslimi ra'sil mal, dikatakan salaf litakdimi ra'sil mal, karena salaf itu kan artinya lah terdahulu, telah lampau gitu. Jadi mendahulukan duitnya itu namanya salam. Salaf. Kalau salam itu memberikan duit fil majlis. Intinya sama, bahwa duitnya dulu bayar, barang kemudian. Itu namanya baik salam. Wahadduhu, dan standarnya. Wahadduhu itu maksudnya definisi daripada baik salam. Aqdun ala mausufin fi zimmati bibadalin ajirin bi ahadil lafzaini. Aqdun, simpel nih definisinya, nih enak. Aqdun ala mausufin, akad untuk barang dagangan yang mausuf, yang sifat-sifatnya itu sudah diberikan ukuran. Fi dhimmati, yang akan nanti dibayarkan di masa yang akan datang, ditanggung, ditangguhkan. Jadi aqdun ala mausufin fi dhimmah, akad untuk sesuatu yang memang sudah diberikan standar dan ukurannya. Fi dhimmah, tapi nanti ditangguhkan. Bibadalin, dan akad barang dagangan tersebut, artinya mausuf fi dhimmah tersebut, barang yang sudah diberikan standar dan ukuran nanti ditangguhkan itu, ditukernya bibadalin dengan badal ajilin yang datang seketika, yang datang waktu itu. Artinya bayaran duluan maksudnya gitu. Bibadalin ajilin bi ahadil lafzaini, dengan salah satu daripada dua lafaz. Nah, jadi rukunnya namanya salam itu adalah akad untuk barang, ya, tentu pertama dia akad. Yang kedua, untuk sesuatu atau barang dagangan yang mausuf, yang diberikan sifatnya, yang berikan standarnya, ukurannya, fi zimmati, dan barang dagangannya nanti dia akan datang, bibadalin ajil, dengan uang ajilin yang dibayar seketika itu. Yang kelima, bi ahadil lafzaini, dengan mengucapkan sigah redaksinya dengan ucapan salah satu salam atau salaf. Aslaftu fi gitu. Kalau bahasa Indonesia gimana ya? Nih, gue beli motor salaman gitu. Salam, duitnya duluan gue masuk, ntar motor belakangan. Atau ishtaraitu ay aslamtu fi thawbin bi ashrati darahim. Saya salam, saya beli baju secara salam dengan 10 dirham. Itu, jadi kalau pakai kalimat baik, saya jual atau saya beli, itu tidak masuk dalam kategori salam. Karena salam itu standarnya harus bi ahadil lafzaini, dengan salah satu daripada dua kalimat tadi. Entah dengan salaf, atau dengan salaf gitu. Aqdun ala mausufin fi zimmati bibadarin. Enak nih bahasa, apa namanya, definisinya. Aqdun ala mausufin fi zimmah. Dan definisi ini buat saya tuh sudah jami' mani gitu ya. Sudah mengcover keseluruhan variable daripada baik salam tadi. Jadi seluruh standar dan karakter baik salam sudah terpenuhi dalam definisi ini. Dia adalah akad. Karena dia akad, maka dikerjakan oleh dua pihak yang saling ridho. Mausufin, dan dia adalah untuk barang yang mausuf, yang standar dan ukurannya pasti, fi dhimmah, dan itu ditangguhkan. Karena kalau gak ditangguhkan, sulit untuk dibilang salam. Kan gitu. Makanya walaupun nanti ada penjelasannya nih. Fi dhimmati bibadalin ajil. Syaratnya bibadalin ajilin, dengan uang yang didahulukan, uang didahulukan. Karena kalau uangnya belakangan namanya bai'ul kali bil kali. Jual beli barang ditangguhkan dengan duitnya juga ditangguhkan. Itu bukan jual beli, itu akhirnya namanya. Namanya bai'ul kali bil kali. Dan kalaupun ada seperti itu tidak dikatakan jual beli, tapi itu janji jual beli gitu. Dan kalau bai'ul kali bil kali artinya dia sepakat untuk keduanya. Gue beli dari lu motor ya, tapi nanti duitnya juga. Ah, itu kedua duit itu terlarang tuh, bai'ul kali bil kali terlarang. Bi ahadil lafzaini, dan akad tersebut harus menggunakan kalimat salam atau salaf. Bi ahadil lafzaini wal aslu fihi, dan aslinya atau dasar dalil bolehnya bai' salam, qauluhu ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina, in surat Al-Baqarah yang terakhir ya, sebelum terakhir nih surat. Jadi ayat paling panjang dalam Al-Qur'an kan ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 280 sekian. Ya ayyuhalladzina amanu idzakum idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian berhutang dengan satu hutang, dengan satu tunggangan, dapat tangguhan, ila ajali musamma, yang ditangguhkan sampai waktu yang sudah ditentukan, faktubuh, maka tulislah. Tulislah waktu apa namanya hutang tersebut. Qala Ibnu Abbasin, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, arada bihi salam, Allah menurunkan ayat ini maksudnya adalah baik salam. Mufis sahih, dan dalam hadis yang sahih, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qadimal madinata wa hum yaslifuna fi tamrin, wa hum yuslifuna fi tamri sanah wa sanatain. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad dulu sempat melarang kan orang-orang Madinah kebiasaan salam, lalu Nabi Muhammad larang. Akhirnya tahun kemudian Nabi Muhammad mendapati orang-orang tuh nggak bisa panen. Kenapa? Dia modalnya nggak punya. Akhirnya panennya tuh gagal terus. Makanya Nabi Muhammad ngebolehin, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kan hadisnya ini berkaitan dengan bai' salam. Jadi ketika dia datang ke Madinah, Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang tuh jual belinya salam tuh, yang kita sebut jual beli ijon gitu. Nah, tapi kan ijonnya mutlak begitu tuh. Enggak jelas apakah dia bakal panen atau tidak tanpa ukuran yang pasti. Makanya Nabi Muhammad datang gitu, tetap biarin baik apa kayak gitu modelnya jual belinya seperti, tapi diberesin. Apa yang diberesin harus terukur, waktunya juga terukur gitu. Jadi hina anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qadimal Madinah, ketika beliau datang ke Madinah, wa hum yuslifuna fit tamri, orang-orang Madinah itu menjual beli yuslif. Ahlan Ustazul Kifli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayah Maher dari Cilebut. Cilebut itu Bogor, tapi dekatnya ke Citayam, Depok. Disebut Jakarta udah enggak itu ya. Itu antara Depok atau Bogor. Wa hum yuslifuna fit tamri as-sanah wa sanataini. Jadi orang-orang Madinah ketika Nabi Muhammad datang, yuslif itu jual belinya salaf, fitamr dalam kurma. Jadi orang-orang datang ke kebun kurma, dia beli, nih gue beli ini segini untuk 2 tahun ke depan nih duitnya gitu. Dan itu kan enggak boleh, karena ijon tuh goror. Nah, maka tapi karena enggak bolehin, kemudian beberapa petani waktu itu enggak panen. Kenapa? Karena dia enggak punya modal. Akhirnya kan Nabi Muhammad ngebetulin tuh. Oh, kalau gitu silahkan dah. Cuman fi kailin ma'lum, wa waznin ma'lum, wa ila ajalin ma'lum, kan gitu. Jadi jangan gebiar, apa kalau bahas gebiar uyah gitu. Jangan 2 tahun-2 tahunnya dikasih standar. Ini sekian liter, sekian kilogram kalau dia timbangan. Waktunya sekian gitu. Bahabi ya bah. Bahasa Betawinya ora. Ke apa orang Cilebut tuh bahasa Betawinya baik. Gitu. Kalau di sini enggak baik, ya aja. Wa warubama qala as-sanataini wa thalas. Bahkan orang-orang itu jual beli kurmanya tuh sampai 2 tahun, 3 tahun. Ini 3 tahun nih, 3 tahun ke depan gue yang beli begitu. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, man aslafa, siapa yang jual belinya salaf begitu, duitnya diduluin, fal yuslif fi kailin ma'lum, maka jual belinya harus salaf fi kailin ma'lum, dengan kail yang ma'lum, dengan takaran yang pasti, wa waznin ma'lum, dengan timbangan yang pasti, ila ajalin ma'lum, sampai waktu yang pasti. Jadi jangan 2 tahun langsung begitu, diukur standarnya. Kurma itu kan biasanya 6 bulanan. Di sini duku 1 tahun baru panen dia gitu. Jadi kalau mau beli duku yang ada di belakang pohon kita, di belakang rumah kita, pohon jual silahkan. Tapi pakai sistem besalam yang pasti. Waktunya jelas, takarannya juga jelas. Jangan dibegitu. Karena kalau begitu itu kan salah satunya rugi. Kalau petani, kalau panennya gagal, si pembeli rugi kan udah bayar duit banyak gitu. Tapi kalau si petani panennya bagus, petani rugi karena akhirnya dia dapat dikit. Mestinya kan dia yang punya panen banyak begitu. Itu Nabi Muhammad datang, maka itu diberesin tuh jual beli orang Madinah. Wa fihi min jihatil ma'na. Dan jual beli salam, wa fihi, hi-nya kembali ke be' salam. Wa fihi, dan dalam jual beli salam, min jihatil ma'na. Dari sisi substansi akad, kenapa ini kemudian dibolehkan? Arifku bil muta'akidaini, yaitu arifku bil muta'akidaini, maksud rifku itu apa namanya, kelunakan. Apa sih bahasa lunak tuh kalau bahasa Indonesianya? Ini bagian daripada pengertian syariat kepada ente-ente semua yang lagi pada dagang. Arifku bil muta'akili anna ashabal hiraf. Karena orang-orang petani itu al-hirof. Al-hirof itu orang profesional yang punya kreativitas. Maksudnya orang yang melakukan biasanya pihak yang membuat sesuatu untuk dijual. Jadi ketika terjadi jual beli, barangnya belum ada. Karena dia ashabul hirof. Orang yang memang melakukan itu tuh. Kreatif itu. Fleksibilitas, betul. Arifku bil muta'akidah ini fleksibilitas untuk kedua pihak. Dan fleksibilitas itu ditujukan sebagai bentuk memudahkan. Lian ashabal hirof, karena orang-orang yang punya kreativitas untuk membuat barang yang akan dijual, qad yahtajun, kadang-kadang dia butuh, ila ma yunfikuna ala hirofihim, untuk dia nafkahkan kepada sesuatu yang dia buat, maksudnya untuk modal yang dia buat, minal gulal. Minal gulali, daripada gulal itu kan bahasanya mufradnya gulah. Gulal itu kan mayahtaju bihi ala syiddah. Sesuatu yang memang dia butuhkan karena sebab darurat. Ya saya tukang mebel misalnya. Ada orang mesen mebel gitu. Nah terus kalau duitnya belum bayar, kita mau bikin mebel pakai apa? Kan kita kudu beli kayu, kita kudu beli paku, kan gitu. Itu namanya gulah. Kita butuh tuh untuk bikin mebel, kita butuh modal. Dari mana modalnya? Ya dari yang beli aja. Berarti jual beli untuk barang yang enggak ada. Nah, yang kayak gini dibolehkan. Ini namanya bayar salam. Gitu. Karena rifku bil muta'akidah ini sebagai bentuk fleksibilitas yang dalam rangka memudahkan kedua pihak. Karena biasanya orang-orang yang punya kreativitas yang dengan itu dia jual, itu butuh sesuatu untuk barang yang dia buat. Minal gulati, daripada kebutuhan yang memang doruri, hajat dasar untuk bikin ini, bikin barang itu. Walama lama ahum, dan dia gak punya duit, gak punya harta. Wa arbabun nukut yang tafi'una birukhsi. Dan orang-orang yang punya modal, artinya orang-orang yang beli itu yang punya duit, yantafi'un, mereka juga memanfaatkan, mendapatkan manfaat dari jual beli salam, dirukhsi, dengan harga yang murah. Ya kan? Karena barangnya belum jadi, begitu ya, lalu bisa dinego, kemudian barangnya jadi lebih murah dibanding barangnya kalau udah jadi gitu. Karena si pembeli butuh gitu. Si penjual butuh duitnya. Fajau fajau wazadhali karifkan bihima. Fajawaza, maka karena sebab ada dua pihak yang saling mendapatkan manfaat dan membutuhkan, maka dibolehkan rifqan sebagai bentuk kasih sayang. Bahasanya kasih sayang enak apa enggak? Sebagai bentuk fleksibilitas, kemudahan, bihima untuk keduanya. Wa in kana fihi ghoror, walaupun di dalamnya ada ghoror. Kan ghoror ya. Ghoror itu kan ketidakpastian. Ketika kita kasih duit, enggak pasti barangnya ada apa enggak. Tapi ketidakpastian itu dihilangkan. Kenapa? Karena ada kepastian bahwa barang ini akan diadakan. Gitu. Dan ini menjadi, maka berarti dalam mazhab Syafi'i, jual beli salam itu musawwagun ala muqtadur rukhsi, ala muqtadur rukhsat. Jadi dibolehkan sebab diberikan rukhsah keringanan. Karena ada beberapa ulama mengatakan bai' salam itu dibolehkan ala muqtadil qiyas syar'i. Dia dibolehkan karena sebab ya memang begitu syariatnya gitu. Kalau dalam hal ini ditunjukkan sepertinya isyaratnya menunjukkan bahwa jual beli salam itu dibolehkan karena sebab ada rukhsahnya. Apa rukhsahnya? Rukhsahnya itu kebutuhan dua pelaku. Artinya ketika karena ini adalah jual beli yang dibolehkan karena sebab rukhsah, karena sebab dispensasi, jadi bukan hukum aslinya boleh. Hukum aslinya enggak boleh karena ada ghoror. Tapi ghoror yang di situ tuh di dispensasi, ditoleransi karena ada kebutuhan mendesak di dalamnya. Maka itu sesuatu yang dibolehkan karena sebab rukhsah, ketika rukhsahnya memang tidak ada ya enggak boleh lagi itu. Artinya ketika dia bisa menghadirkan barang begitu ya, harusnya enggak boleh. Gitu. Artinya kalau ketika dia enggak butuh-butuh banget begitu harusnya enggak boleh. Wa in kana fihi ghararun, walaupun di dalamnya ada gharar, kal ijarati 'alal manafi'il ma'dumah, seperti sewa menyewa, seperti jual beli jasa. Alal al ijaratu juga diartikan sebagai jual beli jasa. Jadi menyewa orang lain untuk memberikan jasa, 'alal manafi'il ma'dumah, ijarah sewa menyewa untuk jasa yang tidak ada. Jasanya enggak ada. Seperti apa nih contohnya apa nih? Kaman ista'jara min rajulin dabatan fi dhimmati bi an qala lahu alzamtu dhimmataka an turkibani di Makkah. Seperti orang yang menyewakan seseorang unta tapi untanya enggak ada. Gitu. Ditelepon, "Ji, nyewa mobil." Mobilnya enggak ada. Gitu. Mobilnya enggak ada, tapi mobilnya nanti ya tanggal sekian gue nyewa. Padahal dia enggak punya. Itu kan ijarah ma'dumah. Ijarah yang manafinya tidak ada, tapi bisa diadakan tukal ijaratil ma'dumah. Diadakan nanti tanggal sekian gue mau pergi ke Solo, mau pergi ke Sukabumi, minjem mobilnya ya gitu. Yang jadi telepon, iya ntar gue cariin mobil lah gitu. Ini duitnya gue kasih transfer sekian juta gitu. Jadi itu kan ijarah alal manafi'il ma'dumah, tapi kemudian ada gorornya kan gitu, karena manfaatnya belum datang, belum ada. Tapi dibolehkan lima sisil hajati ila dhalik, karena ada kebutuhan, ada hajat untuk ya kita butuh modal duluan gitu, ada hajat untuk itu. Summa aqdu salami in kana muajjalan, kemudian akad salam in kana muajjalan, kalau memang dia adalah untuk barang yang muajjal, untuk barang yang ditangguhkan, fala niza'a fi sihhatihi, maka tidak ada perdebatan tentang keabsahan jual beli salam. Aslamtu fi thawbin bi asyrati dirhamin, saya beli nih baju secara salam dengan 10 dinar. Dapat tuh pembeli nih. Gua cari nih 10 dinar, gua cari baju yang sesuai dengan tadi kita sebutkan ukuran dan standarnya. Nah, itu duitnya duluan, barangnya belakangan. Salam falaniza, tidak ada perdebatan dalam keabsahan apa namanya jual beli tersebut. Wa fi ba'd syuruhi hikayatul ittifaq ala sihhatiha. Wa fi ba'di syuruh, dan di dalam sebahagian syarah kitab-kitab syarah, hikayatun, ada hikayah, maksudnya ada hikayah tu pendapat ashab al ittifaq tentang kesepakatan ala sihatihi, kesepakatan atas sahnya jual beli salam muajjalan yang ditangguhkan. Wa li'annahu mawridun nahs, dan memang begitulah inti daripada teks Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mawridun nahs, objek daripada teks hadis yang tadi disebutkan, memang yang namanya bai' salam itu duit duluan, barangnya belakangan. Wa in kana halan fahal yasi, apakah kalau barangnya halan? Jadi dia ngomongnya salam. Aslamtu fi thawbin bi asyrati dirham. Saya beli baju begini secara salam bi asyrati dirham dengan harga 10 dirham. Kata penjual, "Lah, enggak usah salam, nih barangnya ada." Barangnya ada, langsung dikasih. Kan salam tuh jual beli muajjal, nanti barang belakangan. Si pembeli malah langsung ngasih ketika akad. Hal ya sih. Apakah sah jual beli salam model begitu? Qala al-a'immatu tsalasah, kata imam tiga. Imam yang tiga itu maksudnya Imam Abi Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. La yasih, tidak sah. Wa madhabuna, yang enggak sah lah, itu namanya jual beli. Jual beli muayyan itu artinya. Kalau bai' salam kan nanti ditangguhkan. Wa madhabuna, dan madhab kami, madhab Imam Syafi'i, maksudnya annahu yasih, yang kayak gitu jual belinya juga sah, enggak ada masalah. Wa hujjatuna, dan dalil kami, annahu idza jaza fil muajjali ma'al gharari, kalau saja bahwasanya jual beli salam tu jaza fil muajjal, itu boleh untuk barang yang ditangguhkan, barang antar, ma'al gharari, padahal ada ghararnya. Fahuwa fil hali azwaj ajwaz, dan dia dalam keadaan itu, dalam keadaan akad, fil hali ketika itu ajwaz, lebih boleh lagi. Artinya kalau barang yang ditangguhkan padahal ada ghararnya itu boleh, maka kalau barangnya kita duluin, artinya kita langsung kasih setelah dia bayar, itu lebih boleh lagi. Li'annahu ab'ad anil gharar, karena dia tidak, justru kalau barangnya langsung ada itu ab'ad anil gharari, itu lebih jauh daripada ghoror, artinya tidak akan ada ghorornya. Artinya ghoror yang ada aja dibolehin, ya apalagi kalau ghorornya nggak ada, ya lebih boleh lagi. Tapi kan jadi hilang inti salam. Inti salam itu kan untuk barang yang memang enggak ada. Falau atlaqal aqda, kalau dimutlakan saja akadnya, artinya akadnya dimutlakan tanpa waktu. Aslamtu fi, aslaftu fi. Jadi aslamtu, tadi contohnya, aslamtu fi sayyarati, saya beli ini mobil salam, secara salam, bi khamsat dananir, dengan harga 5 dinar, atau bi khamsina dinaron, dengan harga 50 dinar. Saya beli nih mobil, tapi apa namanya tanpa waktunya, tanpa ada waktu. Kan dijelasin tuh waktunya tanggal sekian, bulan sekian, waktu penyerahan. Tapi ini dimutlakkan, enggak ada waktunya, mutlak begitu. Salam tapi mutlak tanpa penetapan waktunya. Humila alal hali, maka itu dipahami, bisa juga dipahami bahwa itu untuk barang yang sesegera mungkin. Kasamani fil mabi, sama hukumnya seperti harga pada kasamani fil bai, seperti harga dalam jual beli. Bijami'i subuti kullin minhuma fi dhimmah, karena keduanya sama-sama subut, sama-sama tetap ada, sama-sama sudah pasti keberadaannya. Fizimati, dalam tangguh, di dalam tanggungan. Wakilah layan akid, dan disebutkan juga bahwa itu tidak sah. Jadi dalam mazhab Syafi'i dikiaskan bahwa karena ini adalah jual beli yang ada gorornya, dan gorornya itu dibolehkan karena sebab hajat, maka ketika ada akad yang gorornya tidak ada, walaupun dengan bai' salam, kita hilangkan gorornya dengan barang yang kita adain di awal, itu juga sah-sah saja. Tapi kalau barangnya ada di awal tuh hilang. Saya nggak tahu nih maksud gambaran masalah bahwa salam tuh bisa di awal itu. Maksudnya barang dagangnya bisa di awal tuh. Contoh masalahnya saya belum nemu gitu ya. Karena orang bai' salam tuh ya tujuannya untuk itu. Artinya untuk, tujuannya kan bukan goror apa nggak goror. Ya goror itu adalah efek daripada jual beli salam. Cuman efek itu kan dimaafkan karena kebutuhan hajat. Karena hajat daripada barang tersebut, daripada penjual yang ingin buat, atau pembeli yang ingin mendapatkan harga lebih lebih murah. Tapi kalau barangnya sudah ada, nggak perlu ditangguhkan, ya yang nggak usah pakai, nggak usah pakai salam kan itu. Intinya kan itu. Jadi itu dia terkait dengan apa namanya bek salam. Apakah boleh kemudian make ngomong salam tapi barangnya sudah ada duluan? Itu dalam mazhab Syafi'i sah, gitu ya. Tsumma idza uqida, kemudian jika uqida diakadkan itu bek salam, sudah terjadi bek salam, fala budda min wujudi syurutin li sihhatil aqdi, maka harus ada syarat-syarat untuk dinyatakan akad itu sah. Dan syaratnya itu ada lima ya, sebagaimana tadi disebut, lima syarat. Minha diantaranya yang pertama, dhabtuhu bisifatil lati tunfil jaharata ala ma ya'ti fi kalami syaikhi. Yaitu yang pertama syaratnya, dhabtuhu bisifah. Dhabtuhu itu diberikan standar yang pasti terukur, bisifati dengan sifat barang yang akan didagangkan, allati tunfil jahalah, yang mana standar dan ukuran yang sudah ditetapkan itu, tunfil jahalah, meniadakan ketidaktahuan, meniadakan spekulasi. Jadi ketika gue mau beli ini nih, mau beli mobil gitu, ada noh gitu, ada di mana ya, ada ntar gue cariin gitu, spesifikasi gimana. Mobilnya merek sekian, CC-nya sekian, dia bahan bakarnya diesel, apa premium, apa-apa, terus begini-begini. Ah, gitu. Jadi harus dibikin standar yang pasti ukurannya, yang mana standar itu atau ukuran terhadap barang dagangan itu tunfil jahalah, meniadakan spekulasi, meniadakan ketidaktahuan, sehingga orang tuh udah punya bayangan. Oh begitu, harganya berapa? Harganya 100 juta misalnya. Itu namanya dhabtuhu. Dhab itu kan memasti. Dhab itu kan kalau bahasa Indonesia kan mengikat. Dhabtuhu mengikat barang dagangan bisifah, dengan sifat dan ukuran allati tunfil jahalah, yang menghilangkan ketidaktahuan. Artinya yang tadinya enggak tahu mobil kayak gimana, akhirnya dia tahu mobilnya tuh merek ini dan seterusnya itu. Alama ya'ti fi kalami syaikhi, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam perkataan Syekh Abi Suja nanti di kedepannya. Bahwasanya intinya yang pertama syaratnya bahwa dia harus ukurannya pasti. Li'anna salama aqdun goror, karena salam itu akad goror. Akad goror kan benar. Ketika kita bayar duit barang belum ada itu kan goror berarti. Li'anna salama aqdun goror, karena salam itu adalah akad goror. Wa'adamul dhabti bima yunfil jahalah gororun thani. Wa'adamul dhabti, dan kalau tidak ada standar ukuran yang jelas, bima yunfi al jahalah, yang dia membuat, yang menghilangkan ketidaktahuan. Artinya tetap jadi enggak tahu nih, enggak jelas barangnya, karena tidak ada dhabtnya, tidak ada ukurannya, tidak ada cerita bagaimana itu barangnya. Itu gororun sani, maka jadi dua kali goror. Pertama, goror yang pertama karena barangnya enggak ada. Goror yang kedua, barangnya enggak diceritain. Nah, itu jadi goror yang kedua. Wa gororoni, dan dua goror dalam satu akad, ala syai'in wahidin gairi muhtamalin, tidak bisa ditangguh. Artinya tidak bisa ditoleransi. Falihada la yasih, maka itu enggak sah jual beli salam tuh. Jual beli salam tuh aslinya jual beli goror. Kenapa? Karena barangnya enggak ada pas akad. Itu kan goror. Tapi gorornya dimaafkan. Karena apa? Karena ada hajat, ada kebutuhan untuk pembeli, untuk penjual biar bisa mengadakan itu dengan modal yang ada begitu. Kalau pembeli kan dapat harga murah. Itu kan goror itu. Maka goror yang udah ada ini jangan ditambahin goror lagi dengan apa? Dengan sifat yang kagak jelas. Dengan barang enggak jelas gitu. Makanya kalau udahnya barang nggak ada, terus nggak diceritain juga bagaimana bentuk barang, kan jadi dua kali goror. Dua kali goror itu nggak boleh terjadi dalam satu akad, karena itu tidak, apa istilahnya, muhtamal, tidak bisa ditoleransi. Falihadza la yasih, maka itu nggak sah. Qala wa ayyakuna jinsan la yakhtaditu bighairihi, salah satu syarat, ini syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua kata Syekh Abi Suja, wa ayyakuna jinsan, barang dagangan yang dijual beli salam itu haruslah jinsan dalam satu jenis, la yakhtalit bighairihi, tidak bercampur dengan selain itu. Maksudnya kalaupun bercampur dua barang misalnya seperti baju yang nempel ukirannya. Ini ada bajunya tapi di sini ukirannya. Tapi ukirannya dari jenis yang berbeda. Bajunya dari katun misalnya, ukirannya dari sutra misalnya gitu ya. Atau ukirannya dari emas, ukirannya dari perak. Itu kan dua barang yang bersatu dalam satu barang. Maka kedua-duanya harus dijelaskan tuh. Gitu. Maksudnya tuh enggak boleh, bukan berarti tidak boleh harus satu jenis barang, boleh satu jenis, bahkan dua jenis, tiga jenis. Yang penting setiap jenis dalam satu barang tersebut harus ada ukuran pastinya gitu. Wa ayyakuna jinsan lam yakhtalit bighairihi. Yang ketiga, yang kedua, tidak boleh haruslah dari satu jenis barang, lam yakhtalit, yang tidak bercampur dengan selainnya itu. Wa lam tadkhulhu naru, wa lam tadkhulhu narun, wa lam tadkhulhu naru li ihalatihi. Dan tidaklah barang tersebut bercampur dengan api, li ihalatihi, untuk ihalah. Ihalah itu untuk dimasak, untuk nanti di ihalah itu kan proses pengkaburan. Pengkaburan dalam arti merubah itu daging dari yang enggak matang jadi matang, itu namanya ihalah tuh. Ihalah itu kan proses ihalah, menghilangkan ketidakmatangannya jadi matang. Nah, artinya ada campuran tuh. Kadar apinya jadi enggak jelas gitu. Nanti dijelasin ini sih. Syarat sihhati aqdi salam. Syarat sahnya akad salam yang pertama, ayyakunal muslimu fihi mundabitan. Bahwa barang dagangan itu muslim fihi. Muslim fihi itu barang dagangan yang disalamkan mundabitan itu harus jelas terukur. Usawaun ittahada jinsuhu au ta'addada, baik itu barangnya nyatu au ta'addada atau barangnya berlebih, berganda, lebih daripada satu jenis barang. Kama law aslama fi saubi qudnin sudahu ibrisam wa kullun minhuma ma'lum. Gitu. Sebagaimana orang yang jual beli salam fi saubi qudnin, di pakaian yang katun, barang yang bersumber dari benang katun, sudahu ibrisam. Sudahu itu bisa diartikan sablonannya, bisa diartikan bordirannya, bisa diartikan jahitannya juga. Jadi baju bahan katun sudahu dijahit ibrisam dengan benang sutra. Ibrisam itu benang sutra. Wa kullun minhuma ma'lum, dan kedua barang tersebut, baik katunnya atau benang sutranya, itu haruslah ma'lum, harus jelas. Ini ukurannya sekian, kemudian kadar sutranya dari ini sekian dan sekian. Ya harus jelas tuh, dua-duanya harus jelas. Lintifa'il ghorori, untuk meniadakan ghoror. Ini ghoror nih, kalau maka harus dijelasin. Fidhalika, dalam barang tersebut, wanahwi atau sejenisnya. Wa in ta'addadatil mukhtalat. Nah ini nih. Kalau barangnya berganda, tadi kayak tadi. Jadi baju tapi bercampur dengan sablonan sutra. Pokoknya dua barang yang menyatu dalam satu barang yang terdiri dari lebih daripada dua jenis barang. Wa in ta'addadatil wa in ta'addadal al-mukhtalatu. Kalau al-mukhtalit maksudnya, yang bercampur dalam satu barang tersebut itu lebih daripada satu jenis, wa jahila maqadirul mukhtalatun. Dan dia tidak tahu kadar yang tercampur itu. Wajahil, dan dia enggak tahu seberapa maqadir, kadar-kadar yang ada pada barang tersebut. Fala yasih, maka enggak sah. Kama idza aslama fil ghaliyati, sebagaimana kalau orang jual beli salam fil ghaliyah. Al-ghaliyah itu jenis parfum campuran. Dulu namanya saya enggak tahu ya, sekarang tuh parfumnya iya kebanyakan sih ghaliyah ya, udah ada campuran. Wal adhan, krim al-mutayyibah, krim yang memang dijadikan sebagai parfum. Wa siyabil masbughah, dan juga baju yang disepuh. Masbuk itu disepuh. Jadi kan ada baju campurannya wantek. Wantek sama baju kan dua jenis barang yang berbeda. Maka dua-duanya harus jelas tuh. Bajunya bahannya apa, ukurannya bagaimana, itu wanteknya jenis apa, wanteknya warna apa, harus jelas tuh. Ala masahahu Nawawi, sebagaimana disahihkan oleh Imam Najri, harus jelas al-mukhtalat itu. Maka kalau kedua barang tersebut yang bercampur dalam satu jenis barang enggak jelas salah satunya, maka tidak sah, kan gitu. Seperti Iya, maksudnya ini contoh yang gak sah nih. Al-Ghaliyah. Ghaliyah itu kan parfum campuran yang susah untuk dikadar. Yang susah untuk ditakar. Ini yang parfum intinya berapa persen, campurnya susah untuk dikadar. Maka itu gak sah. Begitu juga Adhan Al-Mutayyibah. Krim. Krimnya berapa, parfumnya campurannya berapa, kita gak jelas. Wathiyabul Masbughah. Dan juga baju yang diwanteng. Susah kan ngukur wanteng. Alamas Sahih Nawawi. Sebagaimana yang disahihkan oleh Imam Nawawi. Sahih maksudnya Imam Nawawi mensahihkan bahwa barang-barang tersebut tidak bisa dijual beli salam. Dan itu menyulitkan akhirnya. Menyulitkan. tapi itu untuk menghilangkan jahalah. Gitu. Wa qala fil muharrari. Dan dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i fil muharrar. Wal al-aqyas yang paling benar sih, aqyas itu maksudnya yang paling benar, yang paling sesuai dengan standar. Al-jawas itu boleh al-ghaliyah dijual beli salam. Termasuk juga baju yang dimasbuk, diwantek juga boleh jual beli salam. Wa kadza dan begitu juga la yasihhu salam, tidak sah jual beli salam. Fil aqwasil ajamiyah, di dalam aqwas al-jamiyah. Aqwas itu busur panah. Al-ajamiyah artinya asing. Saya enggak kurang paham nih maksudnya nih. Maksudnya mungkin busur panah orang-orang Arab ketika itu berbeda dengan busur panah yang diproduksi oleh orang-orang Romawi misalnya. Orang-orang yang juga punya memproduksi aquas tapi tidak biasa digunakan oleh orang Arab. Mungkin ada benda yang bercampur di busur panahnya tersebut. Entah ukirannya emas, entah macam-macam lah pokoknya. Itu enggak sah tuh kata Imam Taqiyuddin Al-Isni. Jual beli salam untuk busur ajamiyah, busurnya orang asing, li'annaha mustamilatun ala ajnasin maksudatin, karena busur panah mereka itu bercampur, mustamilah, bercampur di dalamnya, ala ajnasin dengan jenis-jenis maksudah, barang-barang berbeda yang kesemuanya itu dijual. Artinya maksudah itu maksudnya dia juga inti daripada barang dagangan. Dia bukan cuman perias, bukan cuman dekorasi, tapi memang busur panah yang dicampur itu campurannya itu memang ditujukan sebagai busur, sebagai bagian daripada busur, dan orang beli gara-gara itunya begitu. Wa kullun minhum ghairu ma'lum, dan setiap jenis tersebut daripada busurnya juga termasuk campurannya tersebut ghairu ma'lum, tidak jelas ukuran dan standarnya kan belum jelas. Wa kadza la yasihhu salam, begitu juga tidak boleh jual beli salam. Fit tiryakil makhlut kal ghaliyah. At-tiryak itu obat-obatan. Fit tiryakil makhlut, obat-obatan kal al makhlut yang dicampur, kal ghaliyati seperti parfum ghaliyah. Tapi kalau obat-obatan kita mah standarnya jelas gitu. Maksudnya kita beli ke apotek itu kan dijelasin sama apoteknya. Jadi kan ada tuh racik ya, obat racik, dijelasin sama apotekernya, racikan ini berisi satu pil apa gitu, campurannya sama satu pil apa gitu. Nah, itu jelas. Tapi kalau atir, mungkin dulu belum ada tuh resep apa namanya, yang apa istilahnya tuh tukang tulisnya resep, jadi nggak tahu nih apaan gitu. Maksudnya standar, intinya bahwa jual beli salam tuh yang pertama syaratnya tadi harus dhabt, apa namanya, ukurannya pasti. Yang kedua, dia tidak bercampur dengan barang lain yang tidak diketahui. Kalaupun bercampur, keduanya harus jelas tuh takarannya begitu. Wa alam ketahuila annal ikhtilat laysa min syartihi at-tarkibu minal adami kama masalla, bahwasanya campurannya tersebut tidak disyaratkan campurannya itu min syarti at-tarkibi minal adami, itu dicampur oleh manusia, oleh kita, kama masalah sebagaimana tadi yang kita contohkan. Badlau kana khalkian, bahkan kalau barang tersebut bercampur khalkian secara alami, iya, tiryak dawa'un murakkabun ma'rufun yu'alaju bihi al-masmum. Wah, berarti kan apa namanya, maksudnya itu obat yang dipakai oleh orang-orang untuk mengobati orang yang keracunan. Tapi ingredients-nya itu kan enggak diketahui. Mungkin ya ketika itu ya, mungkin ketika Imam Taqiyuddin Al-Isni menyebut itu, dia adalah obat yang iya betul dia buat ini buat orang mabok, buat orang yang keracunan, tapi ingredients-nya tuh enggak jelas gitu. Maksud mungkin begitu. Kalau sekarang kan walaupun obat racik itu sudah jelas tuh. Kadarnya sekian, kadar sekian dan seterusnya itu. Balau kana khalqian, akan tetapi kalau barang tersebut khalqian bercampur secara alami, fa innahu aidan la yasih, yang begitu juga enggak sah gitu. Jadi maksud saya, maksud Imam Taqiyuddin al-Isni, tidak sahnya itu kalau kedua jenis barang itu enggak jelas. Tapi kalau dua jenis barang itu walaupun bercampur dalam satu barang dan tapi takarannya jelas, nah itu menjadi enggak ada masalah. Karena yang penting kan menghilangkan ketidakjelasan. Itu ada gorornya, maka untuk biar enggak ada goror harus jelas. Nah, barang yang bercampur biasanya susah untuk dihilang untuk diukur gitu kan gitu. Nah, sekarang dengan ilmu yang maju kita bisa ngukur tuh kadar yang ada, kadar gula. Bahkan kita teh, kalaupun teh kita dicampur gitu ya, mama gula kita masukin laboratorium tuh. Atau kita beli teh pucuk. Teh pucuknya apa namanya, salam gitu. Meng, itunya komeng namanya. Agennya komeng, meng, teh pucuk udah ada? Belum Pak Haji. Udah gue mesen nih, duitnya gue kasih teh pucuk 5 dus gitu kan. Salam tuh kan. Dia bilang. Itu kan teh pucuk nyampur tuh. Cuman kan standarnya jelas tuh, di belakang mereknya tuh ada kadar gulanya sekian persen. Ya kan, kalau kita contohkan kepada apa yang tadi disebutkan oleh Imam Taqiyuddin al-Isni, model al-ghaliyah. Al-ghaliyah itu kan parfum campuran kan gitu. Asyabul masbughah, baju yang diwantek gitu. Bahkan sekarang apa namanya, beberapa produsen tuh ngejelasin tuh kadar warnanya sekian persen gitu. Itu kan jelas tuh gitu. Nah, tapi biasanya memang kalau udah nyampur susah dipisah ini ukurannya apa dan sejur. Makanya dibilang nggak boleh itu, karena bercampur itulah menjadi tidak jelas ukurannya. Wal bal kafa innahu aidun lazif, falau aslama fi ru'us, kalau seandainya jual beli salam fi ru'us, di pala. Apa maksudnya pala? Jual beli pala hewan, bir ru'us pala hewan. Fa in kana qabdatan kiyati minasyari, kalau itu jual belinya sebelum tankiyah, sebelum digunduli minasyari, daripada rambutnya digunduli, pala kambing, pala sapi, pala unta misalnya dia mesen. Dia mesen tukang jagal, gue mesen besok lu mau motong ya? Iya, ini gue kasih duit, gue mesen palanya. Duitnya duluan, barangnya ntar belakangan karena belum disembelih. Kalau itu terjadi, jual beli salamnya terjadi sebelum digundulin palanya, fala yasihu jazman, maka enggak sah tuh, pasti enggak sah. Kenapa enggak sah? Ya karena standar takarannya tuh jadi enggak jelas rambutnya sampai segitunya itu. Wa in kana ba'da tankiyah, tapi kalau sudah digundulin jadi gua beli pala sapi. Enggak usah digundulin. Nah, itu kan jadi enggak jelas tuh. Ini contohnya agak ngerepotin sebenarnya. Contohnya enggak ngerepotin. Benar dia goror, tapi goror tuh orang tuh udah maklum goror kayak gitu. Wa in kana ba'da tankiyati min asyari, tapi kalau sudah digunduli rambutnya, fa fihi khilaf, maka dalam hal ini ada perdebatan. As-sahih, pendapat yang sahih, annahu la yasih aidan, bahwasanya jual beli pala hewan yang udah digunduli secara salam juga enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Lishtimaliha 'alal manakhir. Masih dihitungin juga nih. Listimaliha alal manakhiri wal masyafiri wa ghairihum. Karena di dalam pala itu mengandung atau nempel di dalamnya manakhir. Manakhir wal masyafir itu artinya moncong. Manakhir itu biasanya untuk kita. Masyafir itu hewan. Maksudnya manakhir masyafir itu ya moncong. Karena di dalamnya ada moncongnya, wa ghairihima, dan juga selain moncongnya itu ada benda lain yang namanya wahya latandabit, dan dia tuh tidak ada ukurannya, artinya enggak dijelasin. Orang nyebutnya pala doang, enggak dijelasin bahwa nanti di dalam pala tuh ada hidung, hidungnya rada mancung, mancungnya sekian senti. Itu juga ngerepotin. Wali anna mu'dhamuha azmun, dan karena sekebanyakan di dalam pala itu adalah tulang, wa huwa ghairu maqsudin, dan tulang itu bukan barang yang memang dibelinya, orang belinya bukan untuk tulangnya tapi untuk dagingnya, fayak suruh goror, maka karena yang dimaksud adalah daging, dan tulang tuh nggak dimaksud. Kalau tulang kan kita ngitungnya gampang, tapi yang dimaksud tuh bukan tulang tapi dagingnya itu. Dan itu enggak terukur, enggak jelas. Fayak surul goror, maka banyak gorornya. Wa hukmul akari hukmur ru'us, dan hukum akari akra, akra itu betis. Dari mulai dengkul sampai mata kaki itu betis. Maksudnya betis hewan gitu. Itu hukmur ru'us, hukumnya sama seperti hukum kepala. Enggak boleh jual beli salam. Enggak boleh. Tapi kalau nitip mah boleh. Nitip. Jih, gue nitip betisnya ya, gitu. Bayarnya kapan? Ya ntar kalau ada barangnya gue bayar. Nah, itu kan berarti bukan salam. Kalau salam kan udah bayar duluan tuh. Nih lo besok mau ke rumah pemotongan nih, duit buat apa nih? Gue beli betisnya, gitu. Lo kan besok bakal ada nih. Nah, itu itu yang nggak boleh gitu. Summa man qala bil jawaz, kemudian orang-orang yang mengatakan boleh jual beli kepala hewan, betisnya. Qala yakunu bil wazni, itu bolehnya yakunu bil wazni, standar bolehnya tuh ukurannya dengan timbangan. Jadi artinya untuk didobet, untuk diukur kepastiannya itu bukan make apa-apa tapi make timbangan, udah ditimbang aja gitu. Yakunu bil wazni waqta sura alaihi rafi'i, Imam Ar-Rafi meringkas dalam penjelasannya hanya dengan seperti itu. Artinya bolehnya itu dengan timbangan. Waqala al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengatakan huwa bil wazni wal ad, dia dengan wazan dan juga ad itu ini adat apa ad, di sini da-nya cuma satu. Huwa bil wazni wal adat, ini maksudnya dalnya satu lagi, yaitu dengan timbangan dan jumlahnya. Wa la yakfi ahaduhuma, dan tidak cukup hanya dengan salah satunya saja. Wa yuqasu ghairu ma dzakarna bima dzakarna, dan kita kiaskan apa yang belum kita sebutkan daripada bagian-bagian hewan tersebut bima dzakarna, dengan sesuatu yang sudah kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi standar yang kedua atau syarat sahnya bai' salam yang kedua adalah dia tidak boleh bercampur. Bil ad itu artinya apa ya? Huwa bil wazni wal addi. Mestinya wal adat itu. Ya. Mestinya wal adat nih, jumlahnya. Wal ud wal id. Afif enggak ada. Taiwan teksnya apa? Wa bil wazni wal, mestinya wal adad. Tapi nantilah ya, besok kita cari itu. Wal adad tuh. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut. Jadi syarat jual beli salam yang pertama, harus barangnya tuh terukur, pasti, jelas. Yang kedua, dia tidak boleh bercampur. Kenapa tidak boleh bercampur dengan barang lain? Karena sesuatu yang sudah bercampur sulit untuk mengukur atau membuat takaran dan ukuran yang pasti. Walaupun kalau sekarang udah mungkin gitu, sangat mungkin kalau sekarang. Wala tadkhuluhu an-naru li ihalatihi, dan yang ketiga tidak boleh bercampur dengan api li ihalatihi, untuk meleburnya dengan hal yang lain. Insyaallah besok ya kita jelaskan tentang bacaan mu'amma madkhalahu an-nar. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan mohon dikoreksi dari para asatid, guru-guru kami, tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini baik live atau rekamannya. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar dan juga bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.